Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, kita ulangi dari wal khitabu bi ijabi siyam. Wal khitab dan perintah wajibnya puasa itu mencakup mukim dan musafir, orang yang sehat ataupun sakit. Tahir suci dalam artian bebas dari haid dan nifas ataupun yang dalam kondisi haid dan nifas. Demikian juga mencakup al-murma alaih, orang yang pingsan. Maka semua mereka terkena kewajiban puasa. Fi zimamihim, di zimah mereka, dalam tanggung jawab mereka. Mereka punya tanggung jawab untuk berpuasa, karena mereka diperintahkan untuk berpuasa. Liyataqidu, supaya mereka meyakini wajibnya puasa dalam tanggung jawab mereka. Supaya mereka, yang pertama, supaya mereka meyakini kalau mereka wajib berpuasa, dan yang kedua adalah supaya mereka bertekad ala fi'lihi, untuk mengerjakan puasa. Dan mengerjakan puasa itu imma adaan dan imma qadaan, boleh jadi pada waktunya, ini disebut dengan ada, ibadah yang dikerjakan pada waktunya itu disebut dengan ada. Imma imma qadaan, atau dilaksanakan setelah waktunya berakhir, alias setelah selesai bulan Ramadan, ini disebut qadha. Maka ibadah itu ada yang maka ada tiga istilah dalam masalah ini, ya, ada yang disebut dengan adaan, ada yang disebut dengan qadaan, dan ada yang disebut dengan i'adatan. Satu ibadah itu disebut adaan manakala dikerjakan pada waktunya, dan ibadah yang dikerjakan setelah waktu seharusnya itu berlalu disebut qadaan. Dan jika seorang itu mengerjakan ibadah adaan dan batal, dan waktunya masih belum habis, maka dia punya kewajiban untuk i'adah, untuk mengulangi. Maka di antara mereka ada orang yang terkena kewajiban puasa di bulan Ramadan, di bulan itu adaan secara ada, yaitu pada waktunya. Itulah orang yang sakit, orang yang mukim, kecuali jika dalam kondisi haid dan nifas. Dan ada orang yang hanya diperintahkan untuk melakukan puasa wajib dengan bentuk qadha. Itulah wanita yang haid dan nifas, dan orang yang sakit yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa secara ada, namun mampu mengerjakan puasa secara qadha. Dan ada yang diperbolehkan untuk memilih di antara hal ini, apakah puasa adaan ataukah puasa qadaan. Itulah musafir. Demikian juga orang yang sakit yang masih memungkinkan baginya untuk berpuasa, bimasyakotin, namun dengan kerepotan, namun min ghairi khawfi talab, namun tanpa ada kekhawatiran mati karenanya. Ya, maka orang yang sakit yang masih memungkinkan baginya untuk berpuasa, namun dia repot, namun masih secara umum masih mampu, maka dia statusnya adalah boleh memilih antara puasa qadaan ataukah adaan. Wa man aftara li udhrin, dan siapa yang tidak berpuasa siang hari bulan Ramadan karena satu udhur, satu alasan. Kemudian zala udhruhu, kemudian udhurnya itu berakhir atau hilang. Dan hilangnya dan berakhirnya di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan. Contohnya musafir yang tiba di kampung halamannya, tiba dari safarnya ke rumahnya di kampung halamannya di siang hari bulan Ramadan. Atau wanita haid dan nifas yang suci dari haid dan nifas di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan. Demikian juga orang kafir yang masuk Islam siang-siang hari di bulan Ramadan. Demikian juga orang yang gila yang sadar dari gilanya. Demikian juga anak kecil yang baligh di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan. Anak kecil dia tidur pagi ngimpi, maka baliklah dia. Maka fa'inna kullan, maka menurut penulis, maka masing-masing dari mereka memiliki kewajiban untuk imsak. Imsak menahan diri tidak makan dan minum baqiyatal yaumi, di sisa hari tersebut, sejak dia baligh sampai maghrib dia tidak boleh makan dan minum. Sejak masuk Islam, masuk Islamnya jam 12 siang, maka sampai tenggelam matahari tidak boleh makan. Dia sampai rumahnya dari safar jam 8 pagi, maka tidak boleh makan sampai maghrib. Berhenti haid dan nifas jam 10 pagi, maka tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Wajib baginya imsak baqiyatal yaum, di sisa hari, namun hari tersebut wayaqdihi, namun dia tetap qadha hari tersebut. Imsaknya tadi tidak ternilai puasa yang menggugurkan kewajiban. Demikian juga jika terdapat saksi atau tibanya masuknya bulan Ramadan di tengah-tengah siang, maka kaum muslimin imsak baqiyatal yaum wayaqduna, namun mereka mengqadha hari satu hari tersebut ba'da Ramadan, setelah Ramadan berakhir. Maka ini pendapat yang dipilih oleh penulis mulakhas fiqhi, bahasanya semua orang yang hilang darinya udhur yang membolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan, atau orang yang baru terkena kewajiban puasa di siang hari bulan Ramadan, baru mendapatkan kewajiban di tengah-tengah siang hari, maka semuanya wajib untuk imsak. Alasannya adalah lihurmatil waqti. Ini alasannya yang diberikan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah wajib imsak lihurmatil waqti, karena kemuliaan waktu. Karena kemuliaan waktu. Atau demikian juga karena, atau karena hilangnya udhurnya. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini, yaitu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, semisal yang beliau sampaikan di kitabnya Fiqhul Ibadat. Maka beliau bedakan antara orang yang kehilangan berakhirnya udhur sama baru mendapatkan kewajiban. Maka dibedakan antara orang yang udhurnya hilang di siang hari bulan Ramadan, atau orang yang baru terkena kewajiban di siang hari bulan Ramadan, di tengah-tengah siang bulan hari Ramadan. Maka kalau musafir tiba, maka itu termasuk yang pertama, udhur hilang di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan. Haid dan nifas bersih, itu juga udhur hilang. Namun kalau orang kafir masuk Islam di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan, maka dia baru mendapatkan kewajiban, baru terkena kewajiban untuk puasa Ramadan. Saat itu dia masuk Islam jam 12.00 ya, dia baru terkena kewajiban puasa Ramadan pada jam 12.00. Demikian juga orang yang gila yang sembuh dari gilanya, maka dia tergolong baru terkena kewajiban, baru terkena hukum wajib berpuasa. Selama gila dia enggak wajib puasa. Demikian juga as-sarir yablughu, anak kecil yang baligh di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan, maka dia baru terkena kewajiban, baru terkena kewajiban ketika itu. Maka kalau Syekh Muthaimin di Fiqhul Ibadat membedakan dua kelompok orang ini. Ya, maka kalau dia adalah orang yang baru mendapatkan kewajiban di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan, maka wajib imsak. Adapun orang yang udhurnya berakhir, maka tidak wajib imsak. Kenapa? Karena imsak bagi dia, kata beliau, tidak ada manfaatnya. Imsak untuk musafir yang atau haid yang berhenti haidnya di siang hari bulan Ramadan, dia imsak, apakah ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Adapun orang yang baru terkena kewajiban, ya, maka orang yang baru terkena kewajiban di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan, maka wajib baginya imsak. Ini pendapat yang lain dalam masalah ini, dan wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua tersebut, pendapat yang membedakan antara hilangnya udzur dan datangnya kewajiban. Kemudian poin selanjutnya yang dibahas di sini adalah ketika orang itu baru tahu kalau Ramadan tiba di tengah-tengah siang hari tanggal 1. Maka dia sudah makan dan minum, sudah sarapan, tiba-tiba siang hari baru dapat kabar positif kalau hari ini sebenarnya sudah tanggal 1 Ramadan. Maka pendapat yang diambil oleh penulis dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, wajib imsak baqiyatul yaum, di sisa hari, namun mengqada hari tersebut setelah Ramadan. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yang mengatakan bahasanya wajib imsak namun tidak perlu qadha. Kalau Abu Labas Ibnu Taimiyah, untuk kasus ini wajib imsak namun tidak perlu, tidak ada kewajiban qadha. Karena dia baru saja datangnya kewajiban baru saat itu, dan tidak ada kewajiban sebelum adanya ilmu. Maka dia telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dan insyaallah wallahu taala alam, pendapat Ibnu Taimiyah lebih kuat dalam masalah ini. Terdapat hadis yang beliau, yang menjadi dasar beliau, yang menunjukkan dan mengisyaratkan kuatnya pendapat ini. Kemudian bab tentang dimulainya puasa siyamul yaum, dimulainya kapankah puasa dalam sehari itu, kapan mulai dan kapan akhirnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa, arafathu, berhubungan biologis dengan istri kalian. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian para suami, dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka. Alimallah, Allah telah mengetahui bahasanya kalian mengkhianati diri-diri kalian, yaitu melanggar. Yang pada saat itu di awal-awal Islam, malam hari tidak boleh hubungan suami istri. Namun banyak sahabat yang melanggarnya, atau tidak sedikit sahabat yang melanggarnya. Fataba alaikum wa'afa ankum. Allah terima tobat kalian dan Allah maafkan kalian. Fal'ana, maka hukumnya saat ini berubah. Sebelumnya tidak boleh, adapun sekarang basiruhunna. Maka silakan kalian setubuhi istri kalian di siang di malam hari saat bulan Ramadan. Wabtaru ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Tentang apa yang dimaksud dengan apa yang Allah takdirkan untuk kalian, maka ada ulama tafsir yang mengatakan maknanya adalah anak, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Ada pendapat yang lain yang mengatakan Lailatul Qadar. Maka silakan kalian berhubungan suami istri, namun jangan lupa di 10 hari yang terakhir Ramadan, carilah tetap untuk mencari Lailatul Qadar. Janganlah kalian, kesibukan kalian dengan istri di malam hari bulan Ramadan itu menyebabkan kalian membuang kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa kulu washrabu, silakan makan dan minum sampai sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu terbitnya fajar. Tsumma atimu siyama ila lail, kemudian lanjutkanlah puasa sampai tibanya malam, dan malam tiba itu dengan tenggelamnya matahari. Ibnu Katsir Abul Fida Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan hadhihi ruhsatun, ini keringanan dari Allah taala bagi kaum muslimin, dan menghilangkan makana alil al-amru, ya, aturan puasa fibtidail Islam, di awal Islam. Maka dulu di awal Islam, jika seorang itu telah berbuka, yaitu dengan tenggelamnya matahari, maka setelah matahari tenggelam di awal-awal Islam, halal baginya untuk makan dan minum, demikian juga hubungan suami istri sampai tibanya sholat isya. Kalau kita anggap bahasa maghrib sama isya itu cuma 1 jam saja, maka kaum muslimin di masa di awal-awal Islam puasa, punya kewajiban puasa 23 jam. Ya, kewajiban puasanya itu 23 jam. Boleh buka itu cuma 1 jam saja, maghrib sampai isya. Habis itu tuh sudah. Lanjut puasa lagi. Sampai isya atau yanamu qabla dzalik, sampai tidur jika tidurnya sebelum isya. Sampai tertidur jika tidurnya sebelum isya, maka sampai tidur untuk kalau melek terus maka kelonggarannya sampai isya. Namun jika sebelum isya tidur, jika sebelum isya tidur, maka sudah selesai. Bangun enggak boleh, meskipun belum isya, bangun enggak boleh makan dan minum. Maka misalnya 6:30 itu tidur 10 menit, bangun isya belum tiba, enggak boleh makan dan minum. Harus lanjut besok sampai maghrib besok. Ini dulu di awal Islam, kewajiban berpuasa demikian. Famata nama, maka jika seorang itu tidur atau telah mengerjakan sholat isya, haruma alaihi, maka haram baginya atau amu makanan, minuman dan jima sampai malam berikutnya, sampai tenggelamnya matahari esok hari. Maka mereka jumpai karena aturan ini masyakotan kabirotan, kesulitan yang sangat besar. Maka turunlah ayat ini. Fal'ana basyiruhunna, dengan itu maka kewajiban berpuasa itu cuma siang hari saja. Kalau sebelumnya malam itu puasa. Ini sejak isya sampai maghrib. Jadi di awal Islam puasa itu isya sampai maghrib. Puasa itu dari isya sampai maghrib. Bukan dari maghrib sampai isya ya, namun isya sampai maghrib. Tentu beda kan? Dari maghrib sampai isya, sampai dari isya sampai maghrib. Itu berbeda. Beda antara dari maghrib sampai isya dengan dari isya sampai maghrib, itu beda. Nah, dulu awal puasa, kewajiban puasa itu dari isya sampai maghrib. Atau bahkan jika tidur sebelum itu, maka sejak bangun. Nah, sebelum isya, sejak tidur, sebelum isya sampai maghrib. Fanazalat hadil ayat, maka turunlah ayat ini, maka kaum muslimin gembira dengan turunnya ayat ini, farohan jadidan, dengan gembira yang luar biasa. Karena Allah bolehkan untuknya makan dan minum dan jima fi ayil laili, di malam apapun yang diinginkan, di bagian malam apapun yang diinginkan oleh orang yang berpuasa. Mau di awal malam, mau tengah malam, mau akhir malam, terserah. Ila ayat tabayyana, sampai jelas cahaya pagi, jelas terpisah dari gelapnya malam. Demikian kutipan perkataan Ibnu Katsir. Maka jelaslah dari ayat di atas tahdid ketentuan puasa harian, awal puasa dan akhir puasa. Maka awal puasa sejak terbitnya fajar yang kedua, ini sama dengan tibanya waktu subuh, dan akhir puasa adalah tenggelamnya matahari. Dan dibolehkannya, dan Allah membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar adalah dalil dianjurkannya makan sahur. Maka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersahur karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan artinya kebaikan, dan kebaikan dari sahur adalah orang itu lebih kuat untuk berpuasa dibandingkan yang tidak sahur. Dan di antara keberkahan makan sahur adalah dapat pahala, karena makan sahur satu hal yang Nabi perintahkan. Dan di antara keberkahan makan sahur adalah ramimnya masjid saat sholat subuh. Itu karena keberkahan makan sahur. Ketika tidak ada kegiatan makan sahur, maka kembali masjid itu sepi ketika waktu subuh. Waqat warada, dan terdapat terhib motivasi untuk terdapat banyak riwayat, atharun kathiratun, banyak riwayat yang memotivasi untuk bersahur meskipun seteguk air. Wa istahabu, dan dianjurkan untuk menunda makan sahur sampai waktu infijaril fajar, terbitnya fajar. Artinya kalau ya tentu bukan terbit fajar kemudian baru sahur, sampai mepet terbitnya fajar. Oleh karena itu, jika seorang itu bangun dalam keadaan punya junub atau baru suci dari haid, dan bangunnya sebelum terbit fajar, maka dan itu waktunya sudah mepet fajar, maka hendaklah dia mulai dengan makan sahur dan berpuasa. Mandinya bisa mereka tunda ila ba'da tulil fajri, setelah terbitnya fajar, setelah terdengarnya adzan, setelah tibanya waktu subuh. Dan sebagian orang makan sahurnya menyegerakan makan sahur karena mereka begadangan mu'dhamal lail, di mayoritas malam. Setelah itu mereka makan sahur dan tidur beberapa jam sebelum terbit fajar. Yang ini adalah kebiasaan banyak orang Arab Saudi, begadangan di malam hari karena siang panas. Waktu yang nyaman duduk-duduk di alam terbuka, macam-macam di taman-taman kota itu malam-malam. Maka kemudian sambil ngeteh-ngeteh, kemudian ngobrol, anak-anak sambil lari-lari. Maka yang begadangan itu dari yang cilik-cilik, dari yang kanak-kanak sampai yang tua-tua. Kalau malam hari begadangan, hanya makhluk ajaib saja di Arab Saudi yang habis isak tidur. Itu hanya makhluk ajaib saja. Dan itu tidak dari orang awamnya, thalibul ilmnya, masyayikhnya, sama saja begadangan. Illa man rahimallah. yang disebut syekh-syekh itu suka begadangan, kecuali orang yang masalah luar biasa, ya, betul-betul makhluk ajaib, nah, di Arab Saudi, nah, yang ya, habis isya tidur untuk kemudian bangun di akhir malam, nah, ini makhluk super ajaib, nah, manusia sangat langka di Arab Saudi. Nah. Yang kondang kemana-mana dia itu syekh ulama itu ya begadangan juga. Nah. Begadangan sampai jam berapa? Ada yang jam 2, jam 3. Ya, maka itu fenomena di Arab Saudi. Maka kemudian mereka tidur beberapa jam sebelum terbit fajar. Dan mereka-mereka ini telah melakukan sejumlah kesalahan. Yang pertama mereka di anam samu qabla waqti siyami. Ya, mereka mulai berpuasa sebelum waktu puasa. Kemudian mereka tinggalkan sholat subuh dengan berjamaah. Maka mereka durhaka kepada Allah karena meninggalkan apa yang Allah wajibkan berupa sholat berjamaah. Dan Obama boleh jadi mereka menunda sholat fajar, sholat subuh sampai waktunya habis karena bangunnya setelah waktu subuhnya habis. Maka mereka tidak mengerjakan sholat subuh kecuali setelah terbitnya matahari. Dan ini asadu jurman, kejahatan yang lebih besar dan dosa yang lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, maka celakalah orang-orang yang sholat, أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, mereka lah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan keterangan banyak ahli tafsir di masa salaf, yang dimaksud dengan lalai dari sholat adalah mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir. Yang dimaksudkan adalah mengerjakan sholat, tetap sholat, namun setelah waktunya berakhir, setelah terbit matahari baru sholat subuh. Ini adalah orang yang sholat yang Allah ancam dengan wail. Fawailul lil musallin. Maka berkaitan dengan masalah makan sahur, maka tentu makan sahur adalah makan di waktu sahur. Dan ulama berselisih pendapat tentang mulai jam berapa dan mulai kapan disebut dengan waktu sahur. Yang makan ketika itu disebut makan sahur. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada tiga pendapat ulama tentang kapan waktu yang disebut dengan waktu sahur. Pendapat yang pertama mengatakan sejak separuh malam. Jika telah separuh malam, maka itu sudah waktu sahur sampai terbit fajar. Dan yang dimaksud dengan separuh malam bukan jam 12, yang dimaksud dengan separuh malam adalah maghrib sampai isya dibagi dua. Maghrib sampai subuh dibagi dua, maksud saya. Maghrib sampai subuh bagi dua, maka itu separuh malam. Maka boleh jadi separuh malam itu jam 11, boleh jadi jam 11:15 atau sekitar itu, atau setengah 12 atau setengah 12 lebih, mengikuti perubahan jadwal maghrib sampai subuh. Pendapat yang kedua mengatakan sepertiga malam terakhir. Dan yang dimaksud dengan sepertiga malam yang terakhir adalah maghrib sampai subuh dibagi tiga, maka sepertiga yang terakhir, nah itu yang dimaksudkan. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan seperenam terakhir. Nah, akhirnya artinya maghrib sampai subuh dibagi enam, seperenam terakhir itu waktu sahur. Maka wallahu ta'ala alam, kalau kita baca kalimat yang tadi terakhir kita baca, ya, maka nampaknya kemungkinan besar penulis berpendapat bahasanya waktu sahur itu sejak separuh malam. Karena beliau mengatakan ada orang yang menyegerakan berbuka, menyegerakan bersahur. Artinya masih diakui itu sebagai makan sahur. Cuma terlalu dini. Artinya beliau masih mengakui itu masih makan sahur. Namun terlalu dini, padahal yang dianjurkan makan sahur itu mepet waktu subuh. Ya kurang lebih kalau selesai makan terus waktu subuh tiba. Maka beliau masih mengaku itu sebagai makan sahur. Beliau mengatakan ba'dun nas yubakkiruna bitasahur. Makan sahur di awal waktunya. Di awal waktunya. Maka masih diakui sebagai makan sahur. Padahal ini dikatakan mereka begadangan mu'dhamal lail. Yang namanya mu'dhamal lail itu adalah lebih dari setengah malam. Ya, disebut mu'dhamal lail itu manakala lebih dari separuh malam. Kalau misalnya separuh malam, separuh malam misalnya itu sampai jam setengah 12 malam, ya, maka orang yang begadangan sampai jam 12, sampai jam 1, maka dia begadangan mu'dhamul lail. Separuh malam telah lebih dari separuh malam. Mereka begadangan mu'dhamul lail, kemudian makan sahur. Maka wallahu a'lam, maka mereka makan sahur boleh jadi jam 1 atau jam 2. Maka yang kita tangkap dari kalimat ini menunjukkan kalau beliau mengambil pendapat sudah tergolong makan sahur meskipun ini di awalnya dan itu tidak dianjurkan. Adalah makan sahur setelah separuh malam. Ya, tentu kalau beliau mengambil pendapat yang terakhir seperenam malam yang terakhir, ya, maka sebagian orang makan, gitu kalimatnya ya, bukan makan sahur. Ya, sebagian orang makan sebelum waktu sahur tiba, ya, karena dia jam 1 makan, ya, atau jam sekitar setengah 2 dia makan, ini belum seperenam malam yang terakhir, maka kalimatnya tidak yatasahar, bitasahur, namun makan sebelum waktu sahur. Dan waktu sahur itu sejak separuh malam, ini adalah pendapat yang dipilih di fikih muyassar. Maka kalau di fikih muyassar, waktu sahur sehingga kegiatan makan ketika itu disebut makan sahur setelah separuh malam. Namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat yang namanya waktu sahur adalah seperenam malam terakhir. Sebelum itu belum disebut waktu sahur ala rajih. Di antara alasannya adalah menimbang nama waktu ini, waktu sahur, dari kata-kata sahara, yang maknanya adalah tidak jelas. Tidak jelas karena sudah bercampur antara pagi dengan malam. Maka pagi itu belum begitu jelas karena masih bercampur dengan malam. Dan ini satu hal yang tidak tepat jika kita berikan untuk separuh malam atau kita berikan untuk sepertiga malam yang terakhir. Maka makna dari sahara, waktu sahur, yang makna dasarnya adalah tidak jelas, dan tidak jelas ini berkaitan dengan masih bercampurnya pagi dengan malam, maka ini tidak terwujud. Maka yang sesuai dengan namanya waktu sahur adalah manakala kita katakan waktunya dimulai dari seperenam malam terakhir. Kemudian walabudda, dan tidak boleh tidak untuk berniat puasa yang wajib minal lail sejak di waktu malam. Maka seandainya seorang itu berniat berpuasa di waktu malam dan dia tidaklah bangun kecuali setelah terbit fajar, maka dia yumsik, maka dia tidak makan dan minum, dan puasanya sah dan sempurna insyaallah. jika telah pasang niat untuk berpuasa sejak malam hari. Dan dianjurkan untuk menyegerakan berbuka jika idza tahaqqaqa, jika memang telah betul-betul ghurubu syamsi, matahari tenggelam. Boleh jadi dia tahaqqaqa, yakin matahari tenggelam karena dia melihat sendiri, au ghalaba 'ala dhannihi, atau punya sangkaan kuat berupa berita orang yang terpercaya, berita tersebut dalam bentuk adzan atau lainnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia selalu dalam kebaikan yang besar selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwihi, dalam apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, yaitu hadis qudsi. Ada hadis qudsi yang mengatakan, sungguh hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling segera berbuka. Diatkanlah Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, hadza hadisun hasanun gharibun, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Wasunnah, dan yang sesuai yang dianjurkan adalah berbuka dengan kurma rutab. Jika tidak menjumpai, maka dengan tamar kurma kering. Jika tidak menjumpai, maka dengan meneguk air putih. Berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka sebelum mengerjakan salat maghrib. Berbuka dengan beberapa butir kurma rutab. Jika tidak ada rutab, maka beberapa butir kurma. Jika tidak ada kurma kering atau tamar, maka beliau teguk beberapa teguhan air. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jika tidak menjumpai rutab, tamar, tidak pula air putih, adanya air teh, atau air susu atau lainnya, maka aftara, maka bisa berbuka dengan apa yang memungkinkan, berupa makanan ataupun minuman. Ya, maka maka berkaitan dengan berbuka dengan kurma, itu terdapat sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Ada hadis kauli dan ada hadis fi'li. Namun hadis kaulinya hadis yang dhaif. Hadis kauli berupa ucapan dan sabda Nabi itu dhaif. Dan perlu diketahui bahasanya Ibnu Hazm mewajibkan berbuka dengan kurma. Dosa jika orang tidak berbuka dengan kurma. Karena wajib berbuka dengan kurma. Dan perkataan wajib beliau ada sisi benarnya, jika hadis qauli yang jadi dasar adalah hadis yang sahih, karena bentuknya perintah dan hukum asal perintah wajib. Namun karena hadis qauli tentang berbuka dengan kurma itu dhaif, maka tidak tepat. Ya, kemudian maka yang ada hadis yang sahih tentang masalah berbuka dengan kurma adalah berupa fi'li, perbuatan Nabi. Ya, maka kalau itu perbuatan Nabi, maka bisa kita baca perbuatan Nabi ini sebagai satu tuntunan, atau bisa juga dimungkinkan perbuatan Nabi ini adalah karena budaya. Ya, makanan yang ada adalah kurma. Dan kurma yang segar tentu itu yang cocok untuk orang yang berpuasa, maka rutab. Maka kita lihat di sini penulis cenderung memaknai hadis fi'li, perbuatan Nabi tentang berbuka dengan kurma rutab itu sebagai satu tuntunan, sehingga beliau mengatakan wasunnah, dan yang sesuai dengan tuntunan Nabi atau sesuatu yang dianjurkan adalah berbuka dengan rutab. Namun jika dipandang bahasanya itu adalah masalah budaya, maka itu juga ada sisi benarnya. Dan sebagian ulama menilai demikian. Bahasanya ini adalah babnya adalah bab budaya dan bukan karena tuntunan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syaikh Yahya Al-Hajuri di buku kumpulan fatwa-fatwa beliau tentang masalah puasa. Kemudian wahuna amrun yajibu tanbih, maka ada satu perkara yang perlu untuk kami ingatkan, yaitu sebagian orang seringkali duduk di depan meja makan bukanya, lalu kemudian dia yata'asya, kemudian makan malam dan meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Maka dengan tindakan ini dia melakukan kesalahan besar, yaitu ta'akhur, tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Wa yufawwid ala nafsi, dan dia hilangkan dari dirinya pahala yang besar. Wa yu'arid, dan dia jerumuskan dirinya untuk mendapatkan hukuman. Wal masru', dan yang dituntunkan lisa'im bagi orang yang berpuasa, ayuftir awalan, untuk berbuka pada awalnya, berbuka setelah waktu maghrib tiba, kemudian pergi ke masjid untuk sholat. Thumma yata'asya ba'da dalik, kemudian makan malam setelah itu. Wa istahab, dan dianjurkan untuk berdoa saat berbuka dengan semua kalimat doa yang dia sukai. Maka redaksinya bebas. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa saat berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Dan di antara doa yang warid yang berdalil, adalah ayakulah ucapan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'ad bin Zuhrah, dan sini dikatakan mursalan secara mursal, dan mursal tentu adalah hadis yang da'if. Bahkan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara, jika telah berbuka, maka beliau mengucapkan dhahaba dhuma'u wa btalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dan maka kalimat ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai satu-satunya hadis yang kuat tentang masalah doa saat berbuka. Saya katakan menurut sebagian ulama, karena ada ulama yang lain yang ada pendapat yang lain yang mengatakan semua hadis tentang redaksi, berkaitan dengan redaksi doa saat berbuka, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Termasuk ini, termasuk dhahabat dhoma'u. Oleh karena itu tadi saya katakan, menurut sebagian ulama, dhahabat dhoma'u adalah satu-satunya bacaan yang berdasarkan riwayat yang kuat, yang dibaca saat berbuka. Dan redaksi hadis tentang dhahabat dhoma'u ini dibaca idza aftara, jika telah berbuka. Maka oleh karena itu, maka ketika waktu maghrib tiba, maka adalah seorang mengucapkan bismillah, kemudian dia minum atau pakai kurma, kalau enggak minum air putih 3 teguk atau lebih. Setelah itu dia membaca kalimat ini, dhahaba dhuma'u wa btalatil uruku wa thabatal ajur insyaallah, kemudian dia bisa lanjutkan bukanya. Wa hakata, dan demikianlah sepatutnya seorang muslim belajar hukum-hukum puasa dan hukum-hukum seputar al-iftar, berbuka, waktunya dan tata caranya, sehingga dia bisa mengerjakan puasanya dalam bentuk yang dituntunkan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga puasanya adalah puasa yang sah dan amalnya amal yang diterima di sisi Allah. Karena diterimanya amal min ahamil umur, adalah termasuk perkara yang paling penting, bahkan perkara yang paling penting. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada untuk kalian dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bab tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka puasa itu memiliki sejumlah pembatal yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya, untuk bisa menjauhinya dan waspada darinya. Karena hal-hal tersebut membatalkan puasa orang yang berpuasa dan membatalkan puasanya. Dan pembatal-pembatal tersebut diantaranya yang pertama adalah hubungan suami istri. Maka jika seorang itu melakukan jima hubungan suami istri, maka batalah puasanya. Dan dia punya kewajiban untuk mengqadha hari tersebut yang dia melakukan jima pada hari itu. Dan di samping wajib qadha, wajib baginya untuk membayar kafarah. Kafarahnya adalah memerdekakan budak jika tidak mendapatkan budak, karena tidak ada budak atau tidak mendapatkan uang untuk bisa beli budak, maka dia berkewajiban puasa dua bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, bi'an layakdir, karena tidak mampu untuk melakukan hal tersebut karena alasan syar'i, alasan yang bisa diterima, alasan kesehatan atau yang lain, maka wajib baginya untuk memberi makan 60 orang miskin. Setiap miskinnya setengah sok dari makanan yang umumnya dimakan di negeri itu. Maka jika satu sok itu 2,5 kilogram beras atau 3 kilo menurut sebagian ulama, ya maka kurang lebih satu setengah kilo itu setengah sok sama dengan 1,5 kilo. Kemudian yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Bisa babi takbilin, karena sebab mencium istri atau karena menyentuh istri atau istimnain atau karena onani atau karena bolak-balik memandangi perempuan, boleh jadi istrinya ataupun bukan istrinya. Fa idza hasala syai'un min dzalik, maka jika terjadi satu dari hal tersebut, yaitu keluar mani karena hal-hal di atas, maka batallah puasanya dan wajib baginya qadha saja tanpa kafarah. Karena kewajiban kafarah itu khusus berkaitan dengan batal puasa dengan jima. Menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada yang karena onani juga wajib kafarah. Dia katakan sama ini, jima dengan onani sama-sama mengeluarkan air mani dengan sengaja, ilahnya sama, maka ada kewajiban kafarah. Namun pendapat yang lebih kuat, yang lebih tepat adalah sebagaimana yang dipilih oleh penulis, bahasanya kafarah sebagaimana di atas itu hanya berlaku untuk batal puasa karena jima. Wanaim, dan jika dan orang yang tidur jika dia mimpi, fa anzala lalu keluarlah air mani, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, puasanya sah. Karena mimpi itu waqa'ah terjadi tanpa kehendaknya, tanpa pilihannya. Bahkan seandainya dia pun berharap dan menginginkannya, itu pun belum tentu terwujud. Mau tidur berdoa mudah-mudahan bisa ngimpi. Itu belum tentu terwujud. Akan tetapi tentu wajib baginya untuk mandi junub. Kemudian yang ketiga adalah makan atau minum dengan sengaja. Mengingat firman Allah Ta'ala, silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Kemudian lanjutkanlah puasa sampai malam tiba. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, maka itu tidaklah yu'athir, mempengaruhi puasanya. Dalam hadis, man nasiya, siapa yang lupa, kalau dia itu berpuasa lalu makan dan minum, maka adalah dia lanjutkan puasanya. Artinya, puasanya sah. Karena Allah memberikan, hakikatnya Allah memberikan makan atau minum kepadanya. Artinya dia tidak berdosa. Makan dan minum saat lupa. Kemudian di antara hal yang membatalkan puasanya orang yang berpuasa adalah sampainya air atau sejenis itu ilal jauf, ke lambung melalui jalan hidung. Wawa mayusama, dan itulah yang disebut dengan su'ud. Su'ud adalah obat tetes hidung. Demikian juga ardul mughadda antariqil warid. Demikian juga mendapatkan sari-sari makanan mukhadha, sari-sari makanan yang disuntikkan melalui warid, melalui otot, melalui warid. Warid itu paha atas, paha atas yang biasa disuntik, suntik biasanya di situ, di paha atas. Wahak nidam fisoim, demikian juga transfusi darah, ya, masukkan darah ke orang lain, betul ya, transfusi darah. Wahak nudam, dan memasukkan dan transfusi darah fisoim, dan yang menerima transfusi darah adalah orang yang berpuasa. Kulu dalika, itu semua suntian saripati makanan meskipun itu lewat pantat atau transfusi darah, maka itu semua yufsidu saumahu, membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu, apa alasannya? Li'annahu tardiyatun lahu, karena ini adalah memberikan asupan makanan kepadanya, memberikan asupan makanan kepadanya. Maka karena dia telah disuntik sari-sari makanan, maka dia tidak perlu makan. Tidak makan tidak, tidak apa-apa. Ya, karena dia pada hakikatnya telah mendapatkan sari-sari makanannya. Wa min dzalika, demikian juga haknu sha'im bil ibri'al al-mughadhdhiyah, demikian juga suntian untuk orang yang berpuasa bil ibri, dengan jarum suntik, namun yang disuntikkan adalah mughadhdhiyah, mengandung sari-sari makanan. Ya, kalau tadi, berarti kalau tadi akhdul mughadha, itu mengambil sari-sari makanan. Kalau ini menyuntikkan sari-sari makanan. Maka ini juga membatalkan puasa, li'annaha takumu maqaman ta'am. Karena suntikan sari-sari makanan tadi menggantikan fungsi makanan. Wadhalika yufsitu siyam, maka hal tersebut membatalkan puasa. Ya, maka tentu pembatal pokok puasa dalam poin yang baru saja kita bahas adalah makan dan minum. Lalu makan dan minum secara normal. Lalu apa yang bisa disamakan? Lalu apa yang bisa disamakan dengan makan dan minum? Maka beliau katakan bahasanya yang disamakan dengan makan dan minum adalah masuknya sesuatu ke dalam jauf. Masuknya sesuatu, maka para fuqaha sepakat. Kali ini sepakat. Bahasa yang tergolong dimasukkan dalam bab makan dan minum, masuknya segala sesuatu ke jauf. Maka itu nanti disamakan dengan makan dan minum, dan itu membatalkan puasa. Namun terdapat perselisihan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan jauf. Ada perselisihan di antara ulama, di antara para fuqaha, tentang apa pengertian jauf. Tadi ada kata-kata jauf, ya, ilal jauf. Ini satu hal yang disepakati, kalau masuknya sesuatu ke jauf itu membatalkan puasa. Namun terdapat perbedaan pendapat apa yang dimaksud dengan jauf. Pendapat yang pertama mengatakan jauf adalah semua ruang dan rongga yang ada dalam tubuh, di balik kulit. Di balik kulit, maka ada rongga, ada rongga, pokoknya rongga. Dan itu tidak disyaratkan harus organ dalam. Maka semua rongga yang ada di setelah kulit itu jauf. Maka termasuk jauf menurut pendapat ini jika orang itu terluka. Orang terluka kemudian ketetesan air. ya kan? Kemudian dia terluka, ya, lukanya lebar, luka mana di bagian tubuh manapun, kemudian kemasukan air, ya, maka di sini air masuk ke jauf, karena definisi jauf semua rongga di bawah kulit. Dan definisi jawab semacam ini adalah definisi yang dianut oleh Syafi'iyah. Yang dianut oleh Syafi'iyah. Demikian juga dianut oleh mazhab yang lain. Maka yang di karena definisi jawabnya itu apa lebar. Yang penting itu rongga, maka rongga dalam tubuh, di dalam tubuh maka itu jauh, dan itu membatalkan puasa. Maka luka, jika itu luka besar, kemudian ketetesan air, kesiram air, batal puasanya. Atau kemudian orang tidak diharuskan sampai ke lambung. Tidak diharuskan sampai ke lambung. Namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih tepat adalah yang dipilih oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, bahasanya jauf adalah lambung. Maka kalau ulama yang mengatakan bahasanya jauf itu semua rongga, nanti suntian obat itu masuk ke jauf. Nanti obat ini akan sampai di perut misalnya, di usus, itu berarti jauf, sampai jauf, ya kan? Karena rongga di situ. Maka suntian obat batalkan puasa. Pokoknya semua suntian batalkan puasa karena ada sesuatu yang masuk ke jauf, dan jauf definisinya semua rongga dalam tubuh di bawah kulit. Namun pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat, jauf adalah lambung. Maka maksudnya semua benda dan itu sampai ke lambung, nah itu yang membatalkan puasa. Kalau tidak sampai lambung, misalnya suntian obat sampainya ke perut, sampainya ke daerah sekitaran lambung, di luar lambung, fungsi obat cuma sampai di situ, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yang dikiaskan dengan makan dan minum adalah segala aktivitas yang tadi ada kata kuncinya tadi, li'annahu taghdiyatun lahu, memberikan asupan makanan. Memberikan asupan makanan kepada seseorang. Demikian juga kata kunci yang lain adalah takumu maqoma ta'am, bisa menggantikan fungsi makanan. Ketika dia diberi itu enggak makan enggak apa-apa. Oleh karena itu rokok membatalkan puasa. Li'annahu yakumu maqoma ta'am, dia menggantikan puasa. Dia menggantikan makanan. Ya, perokok berat itu cukup dengan perokok dia itu sudah enggak makan enggak apa-apa, asal ngerokok, boleh ngerokok, enggak makan enggak apa-apa. Ya, oleh karena itu perokok jika disuruh milih, buka makanan namun enggak boleh ngerokok atau rokok namun enggak boleh makan, maka para perokok akan memilih pilihan rokok meskipun enggak makan. Maka dia yakumu maqoma ta'am, menggantikan fungsi makanan. Enggak makan enggak apa-apa, yang penting rokok. Atau dia taghdiyatun lahu, memberikan asupan makanan kepada orang tersebut, maka infus atau suntikan sari-sari makanan termasuk dalam hal ini. Dan kalau suntikan obat tidak termasuk. Suntikan obat yang itu tidak sampai lambung tidak membatalkan puasa ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Namun di sini kemudian wa amal ibr ghairul mughadhdhiyah, adapun suntian yang tidak mengandung makanan, maka sepatutnya bagi orang yang berpuasa aidan juga untuk menjauhinya dalam rangka menjaga puasanya dan mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan hal yang meragukanmu dan pilih sesuatu yang tidak meragukanmu, maka adalah dia tunda suntian obat tadi ilal lail, sampai waktu malam tiba. Maka kenapa beliau membawakan hadis da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, menimbang khilaf ulama dalam masalah ini. Menimbang khilaf ulama, khilaf ahli fikih tentang jauf. Tentang pengertian jauf. Maka perselisihan ulama adalah sebab timbulnya keraguan. Kemudian ikhujudam minal badni, pendapat dia yang beliau kuatkan, di antara hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dari badan dalam bentuk bekam atau fasad bijamatin au fasdin. Fasdin adalah salah satu bentuk pengobatan, pengobatan Arab, namun dengan bentuk ngambil darah, mirip-mirip bekam namun bukan bekam. Saya tidak tahu deskripsinya kayak apa, namun yang jelas dia teknisnya sama, ngambil darah, namun bukan bekam. Itu disebut fasdin. Atau sahbidam, atau mengambil darah liatabarok bihi untuk donor, liisab untuk menolong orang yang sakit. Maka itu semua membatalkan puasa. Sedangkan mengeluarkan darah yang jumlahnya sedikit, semacam darah yang dikeluarkan li tahlil untuk dianalisis, untuk apa bahasa kita? Cek darah. Untuk dianalisis, untuk cek keperluan cek darah, fa'adha li yu'athir, maka itu tidaklah tidak mempengaruhi puasa. Demikian juga manakala keluar darah tanpa kehendaknya biri'af karena mimisan atau luka atau ada giginya yang copot atau yang tanggal, maka ini tidaklah yu'athir mempengaruhi puasa seseorang. Namun pokok masalah dalam masalah ini adalah bekam. Maka ulama yang kemudian mengatakan bekam itu membatalkan puasa, itu kemudian mengkiaskan dengan bekam fasad atau donor darah, nah gitu. Namun ini semua titik kesamaannya adalah darah dalam jumlah yang banyak dan sengaja. Jumlah banyak dan sengaja. Oleh karena itu jika sedikit tidak apa-apa. Jika banyak namun tidak sengaja karena jatuh, luka, maka tidak membatalkan puasa. Dan apakah bekam itu membatalkan puasa ataukah tidak, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Bisa kita katakan rata-rata ulama Arab Saudi menguatkan pendapat bekam membatalkan puasa. Ini pendapat Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Ibnu Taimin, Syaikh Ibnu Baz, dan banyak ulama yang lainnya. Ini. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya bekam itu tidak membatalkan puasa, dan terdapat hadis yang dinilai menghapus, menasakh hukum bekam itu membatalkan puasa. Dan wallahu ta'ala a'lam, ya, pendapat yang kedua dalam masalah ini yang lebih kuat dari sisi dalil. Maksudnya bekam tidak membatalkan puasa. Kemudian diantara pembatal puasa adalah ataqayyu, muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan apa yang di ma'idah, apa yang di lambung berupa makanan atau minuman melalui jalan mulut secara sengaja, maka ini membatalkan puasa orang yang berpuasa. Namun jika ghulabul qai, dia dikalahkan oleh dorongan untuk muntah, artinya muntah tidak sengaja, sehingga keluarlah makanan dari perutnya tadi tanpa kehendaknya, maka ini tidak mempengaruhi puasanya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terdorong oleh rasa muntahnya sehingga muntah tanpa keinginannya, falaisa alaihi qada'un, maka dia tidak punya kewajiban qadha. Namun barang siapa yang istaqa'a, memuntahkan diri amdan secara sengaja, falyaqdi, maka adalah dia mengqadha' puasanya. Dan dikiaskan, maka ketika Nabi mengatakan dalam hadis ini, jika batal puasa karena muntah dengan sengaja, ada kewajiban qadha'. Dan dikiaskan dengan hal ini, batal-batal puasa yang lainnya. Siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja, meskipun dengan bukan muntah dengan sengaja, maka ada kewajiban qadha. Namun kalau dasar dalil pokoknya masalah muntah, membatalkan puasa itu wajib qadha, dalil pokoknya masalah muntah dengan sengaja. Yang lain qiyas. Maka orang yang membatalkan puasa dengan cara makan, wajib baginya qadha. Dalil khusus tidak ada. Dalilnya adalah qiyas dengan masalah muntah dengan sengaja. Dara'ul qai artinya keluar tanpa pilihannya, dan makna dari istaqa'a artinya ta'amadal qai'a, bersengaja untuk muntah. Wayam bari, dan sepatutnya orang yang berpuasa untuk menjauhkan diri dari iktihal bercela dan mengobati mata dengan obat tetes mata atau yang lainnya saat berpuasa dalam rangka untuk menjaga puasanya. Ya, beliau mengatakan demikian, wallahu a'lam, karena sama untuk khurujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Ada ulama yang mengatakan batal puasa karena bercela, meskipun hadisnya dhaif, sehingga yang benar tidak batal puasa karena bercela. Demikian juga obat tetes mata. Ini obat tetes mata, maka menurut ulama tentang definisi jauf tadi, obat tetes mata membatalkan puasa. Karena itu ada sesuatu dari luar badan yang masuk ke jauf. Namun pendapat yang benar tadi tentang definisi jauf, maka yang benar obat tetes mata tidak mengapa, hukumnya boleh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.